Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. شيخ محمد Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau berkata di dalam kitabnya Al-Ubudiyah masih berkaitan tentang wabil ubudiyah na'at kullu man istafa min khalqihi. Jadi Al-Ubudiyah itu pun bisa disifati kepada orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah pilih dan dimuliakan, terutama itu para nabi dan rasul, seperti di dalam ayat Sad, surat Sad ayat ke 45-46, kemudian ayat 17, وَذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى الدَّارِ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ. Jadi mereka yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala itu termasuk dari hamba-hamba Allah, Ibrahim, Ishaq, wa Yaqub, yang mereka itu dil aid, itu al-quwah fil ibadah wa fil tawakkul. Jadi para nabi dan juga para rasul, mereka selain kuat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mereka kuat di dalam bertawakul. Ketika mereka ditimpa satu masaib ataupun didustakan oleh kaumnya, maka mereka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian yang mereka alami pun begitu berat. Maka tidak heran laminal mustafainil akhya, termasuk hamba-hamba Allah yang terpilih. Kemudian waqul wadkur abdana Dawud dal aidi innahu awwab. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya, dari hamba-hamba kami yaitu Dawud, ya Nabi Dawud alaihissalam, yang memiliki al-aid, yaitu kuah fil ibadah, kuat di dalam hal ibadah, dan juga at-tawakkul ala Allah. Kemudian juga innahu awwab. Tentunya Nabi Daud alaihissalam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilm wal mulk, tetap dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ilmu, kedudukan yang tinggi derajatnya di sisi Allah. Kemudian juga diberikan apa? Kekuasaan. Dan ini diwariskan kepada keturunannya, yaitu waqalan Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab. Itu kepada Nabi Sulaiman yang bisa menguasai kaum Bani Israel. Jadi Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, mereka adalah anbiya Bani Israel wa mulukuhum. Jadi selain nabi dari kalangan Bani Israel, mereka juga termasuk apa? Raja. Jadi asna Allah alaih, sehingga Allah Subhanahu wa taala memuji alaihima, memuji keduanya. Dan tentunya ini adalah penyebutan abd, yaitu hamba. Senantiasa mereka selalu beribadah kepada Allah. Nah, tidak keluar dari jalur al-ubudiyah. Nah, wa waritha Sulaiman Daud. Jadi Nabi Sulaiman telah mewarisi apa yang ada pada Nabi Daud. Jadi warasau fil mulki wan nubuwah. Jadi berikan warisan berupa apa? Kerajaan dan juga kenabian. Dan Nabi Daud tidak mewariskan walam yarithu fil mal. Tidak mewarisi harta. Li'anna al-anbiya la yuwarithun. Karena para anbiya itu, ya para nabi, mereka tidak mewarisi harta. Dan tentunya Nabi Sulaiman ini termasuk ni'mal 'abd. Innahu awwab. Hamba yang paling mulia, bahkan diberikan apa? Kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, ya berupa kekuasaan dan juga kenabian. Bahkan dia juga termasuk orang yang raja ilallah, yang senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia memiliki kekuasaan, kemudian juga kenabian, tetap dia masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan al-ibadah dzul quwa fil ibadah, yaitu dzil aid. Kemudian juga wa'an Ayyub ni'mal abdu wa qala anhu wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu. Demikian pula Nabi Ayyub, yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan wadhkur abdana Ayyub idh nada rabbahu. Ketika itu Nabi Ayyub berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena beliau mendapatkan suatu musibah alladhi ibtalahu Allah bil marad asyadid, yaitu memiliki penyakit yang begitu hebat. Ya, penyakit, mungkin penyakit apa? Kulit. Dan sekujur tubuhnya itu didapati banyak luka. Wa asaba minhu al-marad ma asab wa jafahu an-nas wa taraku, sehingga dia diasingkan, ditinggalkan oleh keluarga dan juga kaumnya. Tsumma syaka ila rabbi. Kemudian beliau mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa. Lalu wasyafahullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepadanya. Wadkur abdana Ayyub innada rabbahu anni masani syaitan binusmi wa adab. Karena syaitan selalu mengganggu dia dengan berbagai macam penderitaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan urqud birijlik, disuruh untuk menghentakkan kakinya ke tanah yang ada di sekitar situ. Hada muktasilun baridu wa syarab. Karena dengan dia hentakan tersebut, keluarlah mata air yang di situ bisa untuk mandi dengan air yang segar dan juga bisa diminum. Dan tentunya dengan sebab demikian, fadarabal ad birijlihi fadaba'alma. Jadi dengan dia hentakan kakinya ke tanah, lalu muncul air. Kemudian beliau mandi, maka Allah Subhanahu wa taala fasyafahullah. Allah sembuhkan Nabi Ayyub. Dan termasuk nikmal 'abd, yang kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan kepadanya. Demikian pula laqad ajaba da'watu fil hal. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya. Wa azala saqamahu wa rafa'a maradahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala hilangkan rasa sakitnya dan juga diangkat apa? Penyakitnya, seperti seolah dia tidak merasakan sakit sebelumnya. Nah, ini adalah nikmat yang besar. Bahkan wahabana lahu ahlahu wa mithlahu ma'ahum rahmatan minna. Kemudian dikembalikan lagi keluarganya. Bahkan diberikan apa? Keturunan yang lebih banyak lagi. Rahmatan minna, dan ini termasuk rahmat yang Allah berikan kepadanya. Ini di antara apa? Al-ubudiyah, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan yang di dalam ayatnya dari para nabi dan juga para rasul, yang mereka selalu menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lainnya, dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana 'abdan syakura. Kemudian keturunan yang kami bawa bersama Nuh. Dan Nuh termasuk hamba yang syakura, orang yang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara apa? Penyebutan abdun. Bahkan al-ubudiyah itu ada yang amma, ada yang khassah. Kalau yang amma, semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah abdun. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani 'abda. Jadi tidaklah penduduk yang ada di langit dan di bumi, mereka semuanya akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Orang mukmin, orang kafir, ya, itu adalah abdun. Namun abdun yang khasah itu khusus bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah tidak diberikan kepada orang kafir. Nah, nanti pada hari kiamat mereka akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bisa untuk membantah atau membangkang. Ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, maka tentunya ketika kita di dunia penting untuk senantiasa menjaga al-ubudiyah al-khasah, menjaga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketakwaan, jangan sampai kita lepas, lalai atau terlena dengan kehidupan dunia atau sibuk dengan perkara-perkara yang bisa menghilangkan keimanan ataupun juga jauh dari ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka penting dengan berbagai banyak macam ayat yang telah dibawakan Syekh, pentingnya untuk senantiasa tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syariatnya, agar menjalankan perintah dan menjauhi segala bentuk larangan Allah. Tentunya orang-orang yang dia bisa diselamatkan oleh Allah termasuk ni'mal 'abd, orang yang paling bersyukur yang diberikan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala masih menjalankan ibadah, masih diberikan keluangan untuk bisa terus beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Karena banyak juga manusia yang mereka tidak tahan dengan berbagai macam keharaman, tidak tahan untuk mengambil sesuatu yang di situ Allah Subhanahu wa taala murkai. Bahkan juga mereka berani meninggalkan apa yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik itu salatnya atau amal soleh yang lainnya. Nah, maka kita sebagai orang-orang yang masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan kenikmatan oleh Allah, terus menjaganya agar kita semua diberkahi dan diselamatkan dari ancaman api neraka dan juga dari godaan syaitan. Karena ketakwaan yang mukhlis, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan selamatkan dari berbagai macam gangguan asyaitan. Nattaqullaha subhanahu wa ta'ala. Hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.